إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جمع صلاة عيد الأضحى yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan yang besar yang kita peroleh pada hari ini. Setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama satu bulan penuh sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam ayatnya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Takbir kita tanamkan di dalam lubuk hati kita sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan selain Allah semuanya kecil semata di hadapannya. Kalimat tasbih dan tahmid kita tunjukkan untuk mensucikan Allah dan segenap yang berhubungan dengannya. Tidak lupa puji syukur kita, kita tujukan kepada Ar-Rahman Ar-Rahim yang Dia tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya. Sementara tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dialah Zat yang Maha Esa, satu-satunya sesembahan yang berhak dan layak untuk diibadahi. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa atas seluruh alam semestanya, semuanya tunduk di bawah kekuasaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah satu bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa atas karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berhari raya bersama Idul Fitri, maka sudah sepantasnya pada hari yang bahagia ini kita bergembira merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sebagaimana hal ini tersurat di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah firmankan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumandangkannya suara takbir pada saat-saat ini mengingatkan kita akan sosok sahabat yang mulia, yaitu Bilal bin Rabah, sahabat yang mendapatkan keistimewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melafadzkan lafadz-lafadz takbir dari lafadz-lafadz azan. Bahkan beliau lebih mendahulukan Bilal dari sahabat yang lain, bahkan lebih daripada Umar bin Khattab. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, fa innahu anda minka sautan, maka sesungguhnya Bilal suaranya lebih indah dan lebih lantang daripadamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terpilihnya Bilal untuk mendapatkan kehormatan sebagai seorang muadzin mengingatkan kita semua bahwa kemuliaan tidaklah diraih dengan harta, rupanan elok, ataupun garis keturunan yang terhormat. Karena Bilal adalah seorang sahabat yang berasal dari negeri Habasyah, negeri Ethiopia, fisiknya jauh dari kata tampan. Beliau juga adalah orang yang bersahaja, bukan orang yang bergelimang harta. Bahkan beliau adalah sosok seorang hamba sahaya yang dimerdekakan oleh salah seorang sahabat. Akan tetapi, kemuliaan tidak diraih dengan itu semua. Akan tetapi dengan iman, takwa dan amal saleh, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik-fisik kalian dan rupa kalian, dan juga tidak melihat kepada harta-harta kalian. Akan tetapi Allah menilai dari hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah seorang Bilal bin Rabah adalah kisah yang sangat nyata dan menakjubkan. Padanya terdapat pelajaran demi pelajaran yang indah, sehingga kisahnya layak untuk ditulis dengan tinta emas. Beliau terlahir dari rahim seorang wanita budak hamba sahaya yang bernama Hamamah. Maka beliau pun menjalani masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba sahaya yang tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya. Ketika Allah menurunkan kasih sayangnya kepada umatnya dengan mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan seorang rasul, maka mulailah cahaya nubuah menerangi kota Makkah. Satu persatu, ada yang secara terang-terangan dan ada pula yang sembunyi-sembunyi berdatangan kepada Nabi untuk menyatakan keislamannya, termasuk Bilal bin Rabah. Bahkan Bilal bin Rabah termasuk orang-orang yang pertama kali menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menampakkan keislamannya secara terang di hadapan orang-orang kufar Quraisy. Lantaran keislamannya, beliau pun mendapatkan siksaan dan gangguan, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Beliau meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, awwalu man adhara islamahu sab'atun, orang yang pertama kali menampakkan keislamannya adalah 7 orang. Yang pertama adalah Rasul sendiri, kemudian Abu Bakar, Ammar dan ibunya Sumayyah, dan Bilal, kemudian Suhaib dan Al-Mikdad. Adapun Nabi dan Abu Bakar, Allah subhanahu wa ta'ala melindungi mereka semua dengan tameng, dengan tameng dari kabilahnya. Kabilahnya dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Rasul dan Abu Bakar. Adapun sisanya, terlebih yang mereka masih di bawah perbudakan, mereka mendapatkan siksaan. Dipakaikan kepada mereka baju-baju dari besi, kemudian dijemur di bawah terik matahari. Di antara mereka ada yang terpaksa melafadzkan kekufuran, akan tetapi hatinya masih menyimpan keimanan. Adapun Bilal, dan di antara mereka ada yang meninggal di bawah siksaan tersebut. Adapun Bilal bin Rabah, sedikit pun dia tidak goyah, terasa hina baginya siksaan-siksaan tersebut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai mereka memberikan dan menyerahkan Bilal kepada anak-anak kecil kota Makkah, dan dalam keadaan leher Bilal terikat, dan Bilal pun diarak kemana-mana keliling kota Makkah dengan leher terikat dengan cacian dan makian, dan Bilal tetap kokoh di atas keimanannya. Bilal hanya mengucapkan setiap siksaan yang beliau terima dengan kata-kata Ahad, Ahad, Allah satu-satunya yang Maha Esa, Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Begitulah kesabaran Bilal. Baginya iman kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul lebih berharga daripada keselamatan fisiknya. Sampai pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membeli Bilal dari majikannya, dan beliau pun memerdekakan Bilal bin Rabah, sehingga semenjak hari itu Bilal terlepas dari perbudakan. Dalam hal ini Umar bin Khattab mengomentari perbuatan Abu Bakar As-Siddiq, "Inna Aba Bakrin Sayyiduna wa a'taqa Sayyidana." Sesungguhnya Abu Bakar adalah pemuka kita, dan beliau pun sudah memerdekakan pemuka kita, yaitu Bilal bin Rabah. Semenjak saat itu Bilal menjalani kehidupan sebagai seorang yang merdeka dengan keimanan. Hari-harinya selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan beliau pun turut serta berhijrah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Bahkan beliau pun turut serta di dalam jihad yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang lain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bilal termasuk sahabat yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberitakan kepadanya bahwa dia akan memasuki jannah, bahwa dia akan menempati surga, walaupun kakinya masih menapak di muka bumi ini, walaupun dia masih bernafas di muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Bima sabaqtani ilal jannah, wahai Bilal, dengan apa engkau bisa mendahului kami menuju surga? Madakhaltul jannah illa sami'tu khasyataka amami." Tidaklah saya memasuki surga melainkan saya mendengar suara telapak kakimu di depanku. Maka Bilal pun mengatakan, "Ma'adzantu qat illa sallaitu raka'ataini." Tidaklah saya mengumandangkan azan melainkan saya salat dua rakaat, dan tidaklah saya menimpa kepadaku hadat dengan batal wudukku melainkan saya segera berwudu, dan saya menganggap wajib atasku untuk melaksanakan salat dua rakaat setelah wudu tersebut. Demikianlah Bilal dan para sahabat yang lainnya, walaupun mereka sudah mendapatkan janji surga, namun mereka selalu istiqamah di atas keimanannya. Tidak ada yang meninggal seorang pun dari mereka di atas kufuran. Kalaupun seandainya salah seorang di antara mereka terjatuh di atas kemungkaran dan dosa besar, mereka segera bertobat dan tidak terus menerus di atas kemungkaran dan dosa besar tersebut. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan para sahabat menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin kaum muslimin, maka Bilal mendatangi Abu Bakar untuk meminta izin atas pengunduran dirinya sebagai seorang muadzin. Beliau berkata kepada Abu Bakar, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sungguh saya mendengar Rasulullah berkata, "Afdalu amalil mar'i al-jihadu fi sabilillah. Aradtu an urabita fi sabilillah hatta amut." Saya mendengar Nabi mengatakan, sebaik-baik amalan seorang mukmin adalah jihad fi sabilillah. Dan saya menginginkan untuk melakukan ribat, jihad fi sabilillah, sampai saya meninggal. Beliau pun juga berujar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "A'taqtani lillah aw li nafsik?" Wahai Abu Bakar, apakah dahulu engkau memerdekakan saya adalah untuk Allah, karena Allah, atau untuk kepentinganmu? Maka Abu Bakar pun menangis mendengar ucapan Bilal bin Rabah. Beliau pun mengatakan dan menjawab pertanyaan Bilal, "Lillah, saya memerdekakanmu adalah karena Allah Subhanahu wa taala." Maka Bilal pun mengatakan kepada Abu Bakar, "Fa'dhan li fil ghazwi." Maka berikanlah izin untukku untuk berjihad fi sabilillah. Maka Abu Bakar pun melepas kepergian Bilal ke negeri Syam dengan tangisan yang haru. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun terus berada di negeri Syam sebagai seorang mujahid yang selalu berjaga di tapal perbatasan dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala sampai pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, dan ketika Umar bin Khattab datang ke negeri Syam, sebagian sahabat meminta kepada Umar agar Umar membujuk Bilal agar supaya Bilal mau mengumandangkan azan seperti dahulu kala dia lakukan di kota Madinah ketika masa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan beliau pun, Umar bin Khattab, mengabulkan permohonan sebagian sahabat tersebut. Beliau meminta kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Tatkala Bilal mengumandangkan azan setelah sekian lama semenjak Rasul meninggal, beliau tidak pernah mengumandangkan lagi azan, maka bergetarlah hati para sahabat yang masih hidup ketika itu. Tumpahlah air mata mereka semua demi mengingat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka, itulah suara azan yang paling indah yang pernah mereka dengar, bahkan lebih merdu dan indah dari suara kidung manapun yang ada di muka bumi ini. Pikiran mereka menembus batas waktu yang telah lampau. Ingatan mereka terpenuhi dengan kenangan-kenangan indah bersama Rasul, sosok yang paling berharga, sosok yang paling mereka cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, Bilal terus berada di negeri Syam sebagai mujahid, sebagai murabit, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Bilal. Beliau adalah contoh dan sosok teladan dalam kesabaran, keteguhan iman, kekokohan jiwa di dalam menghadapi segala ujian. Beliau telah diuji dengan siksaan celaan, pukulan demi pukulan. Beliau dijemur di bawah terik matahari, ditimpakan batu yang besar di atas tubuhnya. Dan tidak sampai itu, beliau diarak-arak masuk ke dalam gang-gang kota Makkah oleh anak-anak Quraisy dengan leher terikat, dan tentunya sambil dihina, dicaci maki, dan siksaan-siksaan yang lainnya. Semua itu mereka lakukan agar Bilal mau kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Lalu bagaimana dengan Bilal? Hanya satu kata yang keluar dari lisannya, hanya satu ucapan yang beliau ucapkan, Ahad, Ahad. Beliau ingin menegaskan bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Allah adalah Maha Esa. Beliau mengajarkan kepada kita semua dengan sikap beliau dan kekokohan beliau, bahkan mengajarkan kepada orang-orang kufar Quraisy bahwasanya keimanan tidak bisa ditawar dengan apapun, bahwasanya keimanan tidak dapat ditukar dengan kesehatan dan keselamatan jasmani. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang menimpa seseorang akan menunjukkan kualitas keimanannya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, dikarenakan keimanannya yang tinggi, kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Gubuk kemudian berikutnya dan seterusnya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila menguji sekelompok orang, maka Allah apabila mencintai sekelompok orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Sungguh merupakan sebuah penghinaan apabila dikatakan bahwa sebuah pedang itu lebih tajam daripada sebuah tongkat. Sungguh kita tidak bisa sebanding dengan Bilal, karena kita belum pernah mendapatkan ujian sebagaimana ujian yang telah menimpa Bilal bin Rabah. Dan bahkan andai kata ditimpakan kepada kita ujian sebagaimana ujian yang telah menimpa Bilal, kita merasa tidak yakin akankah keimanan ini masih ada di dalam kalbu-kalbu kita, atau bahkan keimanan ini sudah lenyap dari awal ujian itu datang kepada kita. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, mengingatkan siapa diri kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal kalian belum datang kepada kalian ujian sebagaimana ujian yang menimpa umat-umat sebelum kalian. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, dan mereka diguncangkan hatta yaqulur rasul, sampai rasul mengatakan, dan orang yang bersama, yang beriman bersamanya, mata nasrullah, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Sehingga oleh karena itu kita tidak boleh ujub dan berbangga diri dengan sedikit yang telah kita perbuat, karena sesungguhnya kita belum diuji sebagaimana orang-orang terdahulu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit pelajaran yang dapat kita sebutkan dari sekian banyak pelajaran yang ada dari kisah indah dari Bilal bin Rabah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kekokohan iman sebagaimana Bilal bin Rabah, dan kita selalu berharap keutamaan dan barokah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah selalu menjaga diri kita semua dari segala hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un hakim. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal muslimin wal musyrikin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibaah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana fi hadha syahril mubarak wa la tahrim alayna khairahu. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-madlumin fi Falastin. Allahumma alayka bil yahud al-mu'tadin alladhina qatalu ikhwanana, Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.